بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi kita bersama dengan ayat ke-26. Sebagian telah kita bahas, namun belum secara lengkapnya ayat itu. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Qulillahu a'lamu bima labithu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab. Allah menyatakan qul, katakan ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mereka memperselisihkan tentang berapa lamanya Ashabul Kahfi tinggal di dalamnya. Maka jawablah, sampaikan kepada mereka, Allahu a'lam, Allah lah yang lebih tahu, bima labithu, terhadap berapa lamanya mereka tinggal di dalamnya. Nah, maka disebutkan ayat sebelumnya, ayat ke-25, walabithu fi kahfihim 300 sinin, dan mereka tinggal di dalamnya selama 300 tahun. Dan kemudian Allah menyatakan wazdadu tis'a, dan ditambah padanya 9. Telah diterangkan bahwa perbedaan itu antara 300 dan 309 karena adanya perbedaan hitungan tahun Syamsiyah dan tahun Qamariyah. 6. Kita sampai ayat itu, kita lanjutkan berikutnya, menyelesaikan ayat ke-26 ini. Lahu ghaibus samawati wal ard. Lahu berarti baginya, maksudnya bagi Allah, atau bisa berarti miliknya. Dan dua huruf itu, lahu, bukanlah satu kata, melainkan lam secara tersendiri sebagai huruf, kemudian hu adalah isyarat kepada kata ganti huwa. Sebelum kita lanjutkan makna ayat ini, kita terus tambahkan faedah-faedah dari sisi bahasa Arab. 6. Kita sering jumpai kata ini, lahu. Dan tadi telah dikatakan bukanlah satu kata, melainkan terdiri dari dua huruf, masing-masing memiliki maknanya. Lam di sini yang biasa diartikan untuk, dan ha atau hu isyarat kepada kata ganti huwa yang artinya dia, laki-laki, satu orang. Nah, sehingga ringkasnya dimaknakan lahu baginya atau untuknya. Nah, jika kata lam dimasukkan dengan kata ganti semacam ini, maka kita harus juga mengetahuinya, karena sering terjadi perubahan-perubahan yang antum perlu kenal bersama. Maka dikembalikan kepada kata ganti yang ada di dalam bahasa Arab. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa? 14. Ya, kita awali dari orang ketiga. Setelah itu orang kedua, setelah itu orang pertama. Perhatikan dengan baik. Orang ketiga tunggal, huwa, dia. Dua orang, huma. Tiga orang atau jamak, hum. Nam, huwa, huma, hum. Itu laki-laki. Orang ketiga laki-laki dengan masing-masingnya, huwa, huma, hum. Kemudian ganti orang ketiga wanita, hiya, huma, hunna. Hiya, huma, hunna. Selesailah orang ketiga, baik laki-laki maupun wanita. Ganti menuju orang yang kedua. Anta. Orang kedua laki-laki. Anta. Satu laki-laki. Antumah. Dua orang. Antum. Jamak. Kemudian wanita. Anti. Antumah. Antunna. Selesailah orang kedua laki-laki maupun wanitanya. Tinggallah orang pertama, yaitu ana sama nahnu, saya dan kami. Nah, maka kita masukkan huruf lam kepada kata ganti tadi. Jika masuk kepada kata ganti orang ketiga tadi huwa, jadilah lahu seperti yang sedang bersama kita. Kalau orang kedua, lahuma. Orang ketiga, lahum. Laki-laki. Sekarang bagaimana wanita? Laha. Lahuma. Lahunna. Nah. Kemudian orang kedua, laki-laki. Laka. Lakuma. Lakum. Wanita, laki. Lakuma. Lakunna. Kemudian orang pertama ana, nahnu, maka ananya li, sedangkan nahnunya lana. Lahu, lahuma, lahum. Lahu, laha, lahuma, lahunna. An, laka, lakuma, lakun, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Naam, li, lana. Nah, kata ganti tadi antum hafalkan. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Taib, sekedar untuk menghangatkan ingatan kita pelajaran bahasa Arab. Nah, jadilah yang kita perhatikan lahu lam dengan kata ganti huwa. Huwa di situ dia. Dia yang dimaksudkan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Lahu ghaibus samawati wal ard. Miliknya Allah ghaibu tempat yang tersembunyi as-samawati wal ard, langit-langit dan bumi. Di situ kita perhatikan ada kata ghaib yang sudah menjadi bahasa kita, ghaib. Fulan ghaib, fulan tidak masuk, fulan absen. Kenapa? Karena tersembunyi, tidak kelihatan, tidak hadir dia. Nah, atau ilmul ghaib, perkara-perkara yang berkaitan dengan ilmul ghaib yang kita tidak mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa kunci-kunci keghaiban itu ada 5. Nah, ayatnya pada ayat terakhir surat Luqman. Ayat terakhirnya adalah ayat ke-34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Akhir surat Luqman Allah menyatakan innallaha 'indahu, sungguh-sungguh Allah Jalla wa'ala itu di sisinya ilmu sa'ah, di sisinya perkara-perkara yang gaib. Yang pertama ilmu sa'ah, kapan terjadinya as-sa'ah, yaumul qiyamah. Wa yunazzilul ghaib, Allah lah yang mengetahui kapan turunnya al-ghaib, hujan. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan turunnya hujan, karena itu ilmu tentang ghaib yang ada di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah Jalla wa'ala yang tahu apa yang ada di dalam rahim-rahim. Apakah akan lahir ini laki-laki atau wanita, yang menentukan hanya Allah Jalla wa'ala. Apa yang terkait di dalam rahim, Allah Jalla wa'ala yang menentukan, yang memeliharanya, yang mengetahuinya. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada nafsun, satu jiwa pun, yang mengetahui apa yang dihasilkan esok hari. Rezeki di tangan Allah Jalla wa'ala. Kita hanya bisa merencanakan, mematematikan, tetapi ketentuannya adalah di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang kelima, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Enam, belum tentu kita hidup di sini kemudian mati di sini. Enam, dan tentu kita berharap bisa mati di tanah suci, Makkah maupun Madinah. Naam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah Jalla wa'ala itu maha alim, maha mengetahui. Khabir, Allah itu maha teliti. Demikian riwayat yang menyebutkan bahwa di antara perkara gaib, di antara kunci keghaiban ada 5. 6. Berdasarkan hadis dari jalan sahabat Salim bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Lahu ghaibus samawati wal ard, miliknya Allah perkara yang gaib yang ada di langit-langit maupun di bumi. Naam. Fal ghaib ma yaghibu an idrak. Definisi gaib adalah ma yaghib an idrak, apa yang tidak terketahui dari pengetahuan. Naam. artinya bisa tersembunyi, tidak tampak, tidak tahu. Ma yaghibu an idrak. Wallahu azza wa jalla la yaghibu an idrakihi syai'. Dan Allah azza wa jalla tidaklah tertutupi dari pengetahuan sesuatu apapun. Kenapa? Karena lahu ghaibus samawati wal ard. Semua perkara gaib yang ada di langit, yang ada di bumi adalah miliknya Allah. Ada pada pengetahuan dan genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah menyatakan, lahu ghaibus samawati wal ard. Naam. Absir bihi wa asmi'. Absir dari kata basara, melihat. Absir bihi, alangkah, alangkah terangnya penglihatan Allah Jalla wa'ala. Demikian disebutkan dalam tafsir. Absir bihi ma absarallahu bikulli maujud. Alangkah terangnya penglihatan Allah terhadap setiap yang ada. Alangkah terangnya penglihatan Allah Jalla wa'ala pada setiap yang ada. Wa asmi' nam. Dan alangkah tajamnya pendengaran Allah likulli masmu'in. Pada setiap yang didengar. Absir bihi wa asmi'. Sungguh alangkah terangnya penglihatan Allah terhadap setiap yang ada, dan alangkah tajamnya pendengaran Allah terhadap setiap sesuatu yang dengar. Sehingga maknanya la yaghibu an sam'ihi wa basarihi syai'un. Tidak ada yang tertutupi, tersembunyi, tidak ada yang gaib terhadap pendengaran dan penglihatan Allah terhadap sesuatu. Artinya melainkan Allah Jalla wa'ala itu maha tahu, maha melihat. Nah. Ma lahum min dunihi min waliyin. Nah. Ini juga bukan satu kata. Ma lahum. Ma sendiri. Lam sendiri. Kemudian hum sendiri. Nah. Yang dimaknakan malahum, tidak ada pada mereka. Maka kita bertanya, siapa yang dimaksudkan mereka? Ahlus samawati wal ard. Penduduk langit dan bumi. Tidak ada pada mereka min dunihi, dari selainnya. Selainnya di situ Allah. Naam. Min waliyin. Wali artinya nasir. Nasir artinya penolong. Nah. Allah Jalla wa'ala menyatakan, ma lahum min dunihi min waliyin. Nah. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushriku fi hukmihi ahada. Terkait dengan kata la yushrik, ada yang membacanya dengan ta, ada yang membacanya dengan ya. Yang bersama kita dengan ya, wala yushriku. Ada pula dibaca dengan ta, wala tushriku. Jika dibaca dengan ta, wala tushriku, artinya janganlah engkau menyekutukan. Nah. Sedangkan ketika dibaca dengan ya, wala yushrik, maka tidak ada Allah Jalla wa'ala menyekutukan atau memiliki penolong. Fi hukmihi ahada. pada hukumnya seorang pun. Allah Jalla wa'ala tidak memiliki sekutu atau pembantu di dalam hukumnya seorang pun. Hukum di situ diartikan dengan ilmul ghaib. Allah tidak berserikat atau mengambil pembantu atau mengambil penolong di dalam menentukan atau menetapkan ilmul ghaib kepada siapapun. Hanya Allah Jalla wa'ala sendiri saja yang mengetahui dan menetapkan. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui perkara yang gaib, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushriku fi hukmihi ahada. Apa maknanya hukmihi? Ilmu al-ghaib. Ilmu al-ghaib. Dan Allah Jalla wa'ala tidak berserikat, bergabung dengan siapapun dalam menetapkan ilmu al-ghaib. Demikian selesailah ayat ke-26. Kita melangkah berikutnya ayat ke-27. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih walan tajida min dunihi multahada. Ayat ini berawal dengan kata perintah. Kata perintahnya utlu. Sedangkan wau di awal adalah sebagai huruf sambung. Dan utlu artinya bacakanlah. Dan bacakanlah. Ma uhiya ilaik. Apa yang telah diwahyukan kepadamu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada beliau, bacakan apa yang sudah diwahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah diwahyukan? Min kitabi rabbik. Dari kitab Rabbmu. Dari kitab Rabbmu. Maksudnya adalah Al-Quran. Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kitab Rabbmu, yakni Al-Quran. La mubaddilah. Yang mana tidak ada perubahan, pergantian, li kalimatih, terhadap kalimat-kalimatnya Allah. Karena Allah Jalla wa'ala yang turunkan Al-Quran, Allah lah yang menjaganya dengan penjagaan yang kuat, sehingga sampai hari ini tidak kita dapati sedikit pun perubahan dari Al-Quran, baik dari sisi huruf maupun dari sisi harokat ataupun dari sisi kata. 6. Al-Quran semenjak diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 14 lebih abad yang lalu sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah dijaga oleh Allah Jalla wa'ala, tidak mengalami tabdil, taghyir, perubahan, penggantian. Sebagaimana benarlah apa yang Allah sebutkan pada kalimat ini, la mubaddila li kalimatih. Tidak ada penggantian sedikit pun padanya. Walan tajida min dunihi multahada. Dan juga kata Allah Jalla wa'ala, engkau tidak akan dapati min dunih selainnya, tidak ada yang bisa mengganti sedikit pun selainnya. Kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain dari Allah Subhanahu wa taala. Walan tajida min dunihi multahada, dan engkau sekali-kali tidak akan mendapatkan multahada, tempat berlindung, min dunih, selain Allah Subhanahu wa taala. 6. Menunjukkan betapa kuatnya dan kokohnya ayat-ayat yang Allah Jalla wa'ala telah firmankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari tangan-tangan yang kotor sampai hari ini. Ayat yang turun di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berlaku dan berada sampai hari ini dan sampai yaumul qiyamah. 6. Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk beliau sampaikan kepada umat. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Dengan ayat 27 ini, berakhirlah kisahnya Ashabul Kahfi. Kata Al-Qushairi, Abu Nasr Abdurrahim menyatakan bahwa ayat ini akhir kisah Ashabul Kahfi. Berawal dengan ayat yang ke-9 tentang kisahnya Ashabul Kahfi dan berakhir pada ayat ke-27. 6. Yang tentunya kita bisa memetik, mengambil pelajaran masing-masing ayat pada kisahnya Ashabul Kahfi. Berikutnya beralih kepada ayat yang Allah Jalla wa'ala sebutkan pula terkait dengan apa yang Allah Jalla wa'ala hibur dan nasihatkan dan sekaligus teguran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah Jalla wa Ala juga katakan dalam bentuk perintah kepada beliau, wasbir, dan bersabarlah nafsak, dirimu hai Muhammad. Wasbir nafsaka, sabarlah dirimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'alladzina, bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, menyeru, mengajak kepada rabbahum, Rabb mereka, kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk tetap sabar bersama mereka, para sahabat, yang mana mereka tekun, mereka setia di dalam mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil ghadati wal asyyi, baik di waktu pagi maupun di waktu petang, terus tanpa henti-hentinya mereka istiqamah berdakwah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu sabar bersama mereka. Yuriduna wajhah, yang mana mereka para sahabat yang bersamamu itu yuridun, menginginkan semata-mata wajhah, wajahnya Allah. Mereka bersamamu selalu ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya Allah di dalam melakukan perjuangan dakwah, menyampaikan al-haq, hendaklah engkau sabar bersama mereka. Mengapa Allah Jalla wa'ala sampaikan ini kepada beliau? Terkait dengan satu kejadian, ayat ini turun kepada seorang yang bernama Uyainah ibnu Hisn al-Fazari. Siapa itu? Uyainah ibnu Hisn, ha sad nun Hisn al-Fazari. Uyainah ibnu Hisn al-Fazari sebelum masuk Islamnya. Ada apa dengan Uyainah? Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok, sekumpulan para sahabat yang tergolong fuqara, para sahabat yang fakir. Nah, para sahabat ada yang fuqara, ada pula yang agnia. Maka para sahabat yang fuqara di saat itu sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan jumlahnya ada 6. Riwayat dari Sa'ad menyatakan ada 6 jumlahnya. 6. Siapa itu? Khabbab ibn al-Aras. Yang kedua, Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, Suhaib. Yang keempat, Ammar ibnu Yasir. Yang kelima, Al-Miqdad. Dan yang keenam, Bilal. Fadhal, siapa yang bisa mengulang? Khabbab ibn al-Arad. Naam, Ibnu Mas'ud, Suhaib, Ammar, Al-Miqdad, Bilal. Naam. Mereka sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk padanya pula Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi di waktu itu sedang menggunakan selimut. Selimutnya sudah kena keringat. Naam. Di tangan beliau juga ada daun pohon kurma yang kemudian beliau belah-belah begini, kemudian beliau rangkai. Naam. Artinya Rasulullah SAW sedang majlis dengan para sahabat yang fuqara. Naam. Tiba-tiba datanglah Uyainah. Naam. Apa kata Uyainah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama yu'dhika rihun haula wa nahnu sadat mudhar wa ashrafuha. Ya Muhammad, apakah tidak membuat engkau sesak dengan baunya mereka? Nah, mengingat disebutkan dalam riwayat tadi Salman memakai selimut yang baunya tercampur keringat. Kalimat istihza, ejekan kepada para sahabat tadi, kepada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ama yu'dhika rihun haula? Apakah tidak membuat bau baunya mereka? Wa nahnu sadat mudhar. Sementara kami ini pimpinan-pimpinan dari kabilah mudhar. Wa asyrafuha, orang-orang mulianya. Naam. Apa permintaan Uyainah dengan kalimat itu? Fa in aslamna aslaman nas. Kalau kami nantinya masuk Islam dengan penjelasan-penjelasan dan arahan darimu, hai Muhammad, aslaman nas, niscaya akan masuk manusia pun akan masuk Islam. Kabilah kami dan yang lainnya akan masuk Islam karena kami sebagai pimpinannya. Wa ma yamna'na min atba'ika. Naam. Dan tidak ada yang tercegah bagi kami. Kami mau mendengarkan arahan-arahan darimu nanti. Naam. Illa haula. Naam. Kecuali hanya satu sebabnya, yaitu mereka. Naam. Fanahyahum anka hatta nattabi'ka. Bagaimana kalau kita menyingkir tersendiri? Hai Muhammad, engkau bersama kami dan singkirkan mereka sementara di pojok masjid. Naam. Au ij'al lana majlisan wa lahum majlisa. Atau kalau mau bikin majelis sendiri buat kami, sementara mereka sahabat-sahabatmu bikin, silakan bikin majelis tersendiri. Demikian permintaan mereka. Sementara di sisi lain harapan Rasul mereka bisa masuk ke dalam Islam. Di mana Uyainah bin Husain termasuk muallaf, hati-hati yang mereka ada kecenderungan. Cuma karena permintaan yang seperti ini, nah membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa bimbang untuk menentukan sikap. Maka Allah jalla wa ala turunkan ayat ini, wasbir nafsak ya Muhammad ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tetaplah engkau bersama mereka para sahabatmu. Jangan engkau terlintas sedikit pun mementingkan mereka sehingga membuat sakit hati, membuat tersingkir walaupun sementara para sahabatmu. Allah jalla wa ala ingatkan dan tegur mereka. Naam. Wala ta'du aynaka anhum. Dan jangan engkau palingkan kedua matamu. Naam. Terhadap mereka, turidu zinatal hayatid dunya, yang mana engkau menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Maksudnya bukan Rasul menginginkan harta materi dari mereka, emas atau binatang tunggangan atau apa yang ada di masa itu, tidak. Tetapi engkau memenuhi permintaan bermajlis dengan orang-orang kaya dan orang-orang mulia pada mereka. Orang-orang ashabud dunia. Nah, maka Allah ingatkan, jangan sedikit pun kedua matamu tertuju kepada mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbah. Dan jangan kau taati, kau ikuti orang yang kami lupakan hatinya. An dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang melampaui batas. 6. Allah ingatkan juga, jangan kamu taati orang-orang yang kami lupakan mereka. Maka ayat ini diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan supaya menjadi peringatan bagi beliau. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Allah Ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.